ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syukurnya itu untuk kebaikan dirinya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, bila kalian bersyukur, niscaya dan pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Inilah yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan sikap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, kita pun mendapatkan nikmat yang sedemikian agung. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, dengan kekuatan yang Allah limpahkan kepada kita, maka kita bisa berada di tempat ini untuk melakukan satu amal, yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm. Ini merupakan nikmat yang sedemikian agung, nikmat yang sedemikian besar, karena betapa banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi waktu luang, namun berapa banyak pula yang mampu memanfaatkan waktu luang tersebut, dan berapa banyak pula dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi kesehatan pada tubuhnya, namun berapa banyak pula dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memanfaatkan kesehatan pada tubuhnya untuk menunaikan aktivitas yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi limpahan rezeki sehingga ia memiliki kemampuan ekonomi, kemampuan finansial. Namun berapa banyak pula limpahan rezeki, kemampuan ekonomi yang ada pada dirinya digunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberi ilmu. Namun berapa banyak pula dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yang ia amalkan dari ilmu tersebut. Maka beruntunglah seorang hamba yang dengan limpahan nikmat kepada dirinya diberinya ia kemudahan, diberinya ia kekuatan, diberinya ia pertolongan, sehingga ia mampu untuk menunaikan amal-amal kebaikan. maka beruntunglah ia. Karena amat sedikit dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berupaya untuk bisa mewujudkan rasa syukurnya itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berbahagialah bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meletakkan sikapnya, perbuatannya, tindak tanduknya hanya semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah adab-adab pergaulan. Karena tema ini sedemikian luas, maka saya ingin mengerucutkan tema ini dalam hal terkait dengan adab yang berkaitan dengan lisan. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menyebutkan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bi annahu tayyibun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun, bima'na annahu munazzahun anil naqais wal uyub. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Maknanya, pengertiannya, sesungguhnya Allah munazzahun, maha suci, anin naqais, dari segala bentuk kekurangan, wal uyub, dan dari segala bentuk cacat celah, aib. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, maka dia Allah adalah zat yang maha baik, yang maha baik fi dzatihi, di dalam zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, maha baik di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahi, dan maha baik di dalam hal perintah-perintah dan larangan-larangannya. Fahuwa tayyibun, maka dia Allah adalah zat yang maha baik, min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala, dari segenap sisi, dari segenap aspek Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala sisi Allah maha baik. Walidzalika la yaqbalu minal a'mali wal aqwali wal maqasid illa ma kana tayyiban. Maka karenanya Allah tidak akan menerima amal-amal, perkataan-perkataan, al-maqasid, niat-niat, maksud-maksud, tujuan-tujuan, illa ma kana thayyiban, kecuali bila semuanya itu baik. Amalan-amalannya baik, perkataan-perkataannya baik, niat-niatnya baik, maka Allah akan menerimanya. Fala yaqbalul khabitha minal aqwal wal a'mali wal maqasid. Maka Allah tidak akan menerima sesuatu yang jelek, baik yang jelek itu dalam bentuk ucapan-ucapan, amalan-amalan, ataupun niat-niat. Fala yaqbalu illa thayyiba, maka Allah tidak akan menerima kecuali hanya yang baik saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Kepada Allah lah kalimat yang baik itu akan naik. Kepada Allah lah akan naik kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Fahuwa, maka maknanya, fahuwa la yakbalu illal kalama tayyib wal amala tayyib. Maka Allah tidak akan menerima kecuali perkataan yang baik, amalan yang baik. Wala yaqbalu minas sadaqat illa ma kana min kasbin thayyib. Dan Allah tidak menerima sedekah-sedekah kecuali sedekah-sedekah yang diperoleh dari hasil usaha yang baik. Adapun yang jelek, Allah tidak akan menerima. Ini pengertian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma al-khabithu fa innahu la yaqbalu sawa'an kana khabithan bi ma'na ar-radi kama qala ta'ala wala yatamammul khabitha minhu yunfiqun wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dalam surat Al-Baqarah 267. Maka perkara yang buruk sesungguhnya Allah tidak akan menerimanya, baik dalam pengertian buruk yang memang itu adalah perkara yang hina, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu yunfiqun, dan janganlah engkau kalian nafkahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak menyukainya lantaran buruk, lantaran jelek. Atau au kana khabithan fi dzatihi, atau dalam pengertian jeleknya itu dalam bentuk zatnya. Kalmaitati wal khamri wal khinzir. seperti bangkai khamar babi. Itu adalah zat, secara zat memang buruk, jelek. Au khabithan fi maqsabih karriba warriswa walqumar wa ghairi dzalik. Atau perkaranya itu jelek dari sisi usaha, seperti dalam bentuk riba, suap, judi, atau yang selainnya. Fal khabith, maka sesuatu yang jelek itu, imma ayyakuna khabithan fi dhatihi, wa imma ayyakuna khabithan fi maqsabih, wa tariqil khusuli alaih. Jadi jelek itu bisa memang jelek karena zatnya, dan bisa juga jelek itu karena merupakan hasil usaha, bentuk usahanya itu yang jelek, ditempuh dengan cara-cara yang jelek, sehingga menghasilkan sesuatu yang hasilnya ini ditempuh melalui cara yang buruk. Maka seseorang mensedekahkan hartanya, sementara harta itu diperoleh dari usaha yang jelek, fa innallaha la yaqbaluh, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa kadzalika la yaqbalul amala illa idza kana thayyiban, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal kecuali amal itu adalah amal kebaikan. Bima'na ayyakuna khalisan liwajhillahi azza wa jal. Maknanya amal yang baik itu adalah amal yang dilandasi khalisan liwajhillah. Khalisa liwajhillah, yaitu dilandasi dengan keikhlasan karena wajah Allah azza wajal. Laisa fihi syirkun, ya, tidak terdapat muatan unsur kesyirikan di dalamnya. Wala riyaun, demikian juga tidak ada unsur riya, amalan itu ingin dilihat, dipuji oleh orang lain. Wa yakuna sawaban, dan amal itu pun selaras ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selaras dengan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, amal itu tidak mengandung kebid'ahan. Wala khurafatun, amal itu pun tidak memuat khurafat, dongeng-dongeng yang tidak ada asal dan tidak ada dalilnya. Wa innama huwa ala wafqi sunnah, tetapi amal itu selaras dengan as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha huwal amalu tayyibu, maka inilah yang disebut dengan amal yang baik. Amal yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala, yang amal itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menerima amal tersebut. Itu terkait perbuatan, terkait dengan amalan. Bagaimana dengan terkait dengan perkataan, ucapan? Kadzalikal qaulu thayyib, demikian juga dengan ucapan yang baik. min zikrillahi. Seperti ucapan yang baik itu adalah zikrullah. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Katasbih, wa tahlil, wa takbir. Seperti bertasbih. Mengucapkan zikir subhanallah, subhanallah. Katahlil, demikian juga berzikir mengucapkan tahlil. La ilaha illallah. Wa takbir, mengucapkan takbir, zikir dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bentuk ucapan yang baik. Wa kadzalika tayyibu minal amri bil ma'ruf, demikian juga perkara yang baik yang merupakan termasuk al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Wa nahyi 'anil munkar, demikian juga mencegah seseorang untuk melakukan kemungkaran. Wa da'wati ilallah, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Wa nasihah, memberikan nasihat. Kullu hadha min al-kalimi tayyib. Ini semua termasuk dari ucapan-ucapan yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu, yang Allah akan menerima ucapan-ucapan yang baik tersebut. Wa yarfa'uhu, dan Allah akan mengangkatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, Ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kepada Allah lah akan terangkat, akan naik kalimat yang baik. Surat Fatir ayat ke-10. Jadi ucapan-ucapan yang baik itu nanti yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing umatnya agar tidak melakukan bentuk perbuatan dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh rincian ucapan yang jelek itu seperti apa. Dan ucapan jelek itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perilaku seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan seorang mukmin, bukan perilaku seorang mukmin, bitta'an, yang suka mencaci maki, yang suka mencela. Apalagi mencela teman seiring, mencela teman yang baik, dikenal kebaikannya, mencaci maki orang-orang yang selama ini bersamanya. Walal la'an, Dan bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Walal fahish. Dan bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berkata keji, melakukan perbuatan keji, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Bukan perilaku seorang yang beriman. Mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Bukan akhlak seorang mukmin. Melontarkan kata-kata yang itu adalah merupakan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang jelek. Allah tidak akan menerima ucapan-ucapan yang buruk, jelek ditujukan kepada orang-orang yang dikenal kebaikannya. Ucapan kejelekan, perkataan yang buruk ditujukan kepada orang-orang beriman. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dikenal akhlaknya baik. Sehingga ketika lisan tidak bisa dijaga karena hawa nafsu yang membakar hatinya, maka perbuatannya akan dinilai oleh orang-orang yang baik sebagai perbuatan yang tidak baik. Kalau ucapan-ucapan, ya misalnya ada seorang salafi mengucapkan perkataan yang jelek, ya, mengatakan kalimat, hai, misalnya menyebut sebuah seekor binatang, hai mon, ya, misalnya. Misalnya begitu. Maka orang yang masyarakat umum saja akan melihat, loh kok gitu ya ucapannya. Padahal pakai kopiah putih, pakai jubah, berjenggot, kok ucapannya begitu. Masyarakat umum saja menilainya tidak. Tidak baik. Nah, ini terkait dengan bahasa ungkapan secara lisan. Karena sesungguhnya ketika seseorang mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk dalam bentuk menghina, mencaci maki, membongkar aib saudaranya seiman, mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk semacam itu, maka sebenarnya ia sedang menghinakan dirinya di hadapan manusia. Bahkan ungkapan-ungkapan yang keluar dari lisannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali para santri itu dibekali adab yang baik, adab pergaulan yang baik. Sehingga dengan bekal pendidikan adab yang baik, para santri tumbuh kembang menjadi orang-orang yang menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ini satu sisi. Dengan adab yang baik, seorang santri memiliki akhlak yang mulia, yang menghormati orang tuanya. Sebab sekarang ini, bisa saja seorang santri itu melawan kepada orang tuanya. Melawan kepada orang tuanya. Pulang dari pondok bukannya dinasehati orang oleh orang tuanya, diam. Kalaupun terjadi perbedaan pandangan, ya mungkin santri yang baik akhlaknya akan diam. Tapi kita temukan santri pulang dari pondok justru melawan orang tuanya. Perlu pendidikan adab. Perlu pendidikan adab. Sehingga anak-anak kita salafiyin, anak-anak salafiyin ini memiliki akhlak yang mulia. Perilakunya dihiasi dengan perilaku-perilaku yang penuh keluhuran budi. Sungguh memalukan belajar di pondok pesantren, tapi akhlaknya sangat buruk. Apakah di pesantren diajarkan untuk berani melawan kepada orang tua? Sehingga ia berani untuk menyikapi orang tuanya dengan sikap yang tidak benar. Disinilah pentingnya pembekalan kepada para santri dan kita semua tentunya untuk memiliki adab yang baik di dalam pergaulan. Dan penjelasan tadi menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ucapan-ucapan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik akan terangkat ke atas. Akan naik. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ammal qawlul khabith. Adapun ucapan yang buruk. Fa inna Allaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka sesungguhnya Allah akan menolak dan Allah akan membencinya. Minal kadzib, seperti ucapan yang buruk itu seperti dusta. Wal ghibah, menggibahi. Wan namimah, mengadu domba. Wasyatmi, mencacat cela, mencaci maki, dan lain-lainnya. Itu adalah perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek, yang tidak sepantasnya terungkap dari seorang muslim, terlebih ia mengaku sebagai salafi. Ini terkait adab pergaulan. Karena bagaimanapun juga lisan itu akan mengeluarkan perkataan. Bila mana perkataan itu baik, maka orang yang mengatakan berarti lisannya, orang yang mengatakan itu berarti lisannya adalah lisan yang baik. Dengan lisan yang baik itu ia, keadaan lisannya baik, ia bisa mengungkapkan kata-kata dengan baik. Tapi kalau memang keadaan orang itu jelek, melalui lisannya akan keluar perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya diungkapkan. Tidak sepatutnya untuk diungkapkan. Mau adzan dulu, kita skors. Silakan adzan dulu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik. Aw liyasmut, manakala ia tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi saya bacakan berkenaan juga dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan perkataan yang baik. Untuk berkata yang baik. Berkata yang baik, di antaranya kalau menurut adat kebiasaan kita, di antaranya, dan ini adalah sesuatu yang baik, kita dulu oleh orang tua dibiasakan kalau berbicara kepada orang tua pakai bahasa yang halus. Kalau bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya. Kepada orang tua, misalnya mengajak makan, maka menggunakan kalimat yang baik. Misalnya dahar, dahar itu tingkatan apa? Bapak dahar rumiyin misalnya. Tingkatan apa dahar? Tingkatan tinggi apa tingkatan rendah? Jangan kemudian menggunakan kata yang kasar. Apa kata yang kasar untuk makan? Hah? Apa? Di sini apa? Sumbiu. Apa? Hah? Madang. Pak, madang. Kira-kira ucapan seperti itu baik atau tidak? Tidak baik kan? Ini tradisi, adat, kebiasaan yang baik. Kenapa demikian? Karena yang muda dididik untuk menghormati yang tua. Dan ini selaras dengan syariat. Dan yang demikian ini adalah sesuai dengan syariat. Bahwasannya yang muda hendaknya menghormati yang tua. Sehingga penggunaan diksi, pemilihan kata pun itu menunjukkan dia ini orang yang menghormati orang tua atau tidak. Melalui pilihan kata yang ia ucapkan. Kalau kepada ayahnya dia mengatakan, abah madang, ayo bah madang bah. Kira-kira bagaimana? Falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Madang itu bukan ucapan yang tidak baik kalau ditujukan kepada ayahnya, orang tuanya, atau orang yang lebih tua. Sehingga dari sudut pemilihan kata saja, kita itu dididik oleh orang-orang tua kita, kita itu dididik untuk bersikap hormat kepada yang lebih tua. Terlebih itu adalah orang tua kita. Itu pemilihan diksi, pemilihan kata. Sehingga falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik, diantaranya adalah bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata yang memang tepat. Jangan sampai kemudian ungkapan katanya itu tidak menghormati orang tua. Selain itu, falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik. Ucapan itu tidak mengandung dusta, tidak mengandung hoax. Kalau ucapan itu mengandung hoax, berarti bukan ucapan yang baik. Kemudian juga intonasi mengucapkan juga itu mempengaruhi apakah seseorang berucap yang baik atau tidak. Seorang istri ditanya suaminya, "Bu, sudah siap makannya?" "Lihat aja sama matamu, Pak E." Itu kan bukan ungkapan yang baik. Bukan ucapan yang baik. Ungkapan yang tidak beradab di dalam pergaulan. Walaupun pergaulan suami istri, tapi itu tidak baik. Walaupun makanan itu sudah enak, hidangannya sudah masya Allah, ya. Ada kambing guling, ada bebek goreng, ada ini segala macam, enak. Tapi kalau cara mempersilahkannya dengan ungkapan yang tidak baik, kira-kira orang makan itu hatinya srek gak? Tidak akan srek. Biarpun makanannya enak, tapi ketika menghidangkannya, mari makan, makan aja sendiri. Itu orang mau makan tuh, nasi ditelan rasa sekam. Karena walaupun hidangan sudah enak, tapi cara menghidangkannya, cara mempersilahkannya tidak baik, itu mempengaruhi psikologis orang yang akan makan. Maka falyakul khairan, ucapkanlah yang baik. Walaupun makanannya sederhana, menunya sederhana, tapi dengan mempersilahkannya dengan baik. Oh, silakan, seadanya Pak. Ya, maklumlah di kampung, enak. Monggo, didahar seadanya, dicicipi. Ya, bahasanya dicicipi, padahal makannya dua piring. Tapi bahasanya begitu, enak didengar. Ya, makan seadanya. Adanya kambing guling, ya dimakan seadanya. Adanya rica-rica bebek, ya dimakan. Oh, seadanya. Enak dengan kata-kata, ungkapan-ungkapan lisan yang menjadikan seseorang itu senang mendengarnya. Maka itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falyaqul khairan. Maka ucapkanlah oleh engkau perkataan yang baik. Jadi intonasinya diperhatikan. Jangan intonasi yang intonasi orang marah. Perhatikan kontennya, muatan katanya mengandung dusta atau tidak. Perhatikan pula pilihan katanya, diksinya tepat atau tidak. Pilihan kata untuk orang tua tentu berbeda dengan pilihan kata untuk teman sebaya. Kan begitu. Ada adabnya. Ada tata kramanya. Itu yang diajarkan agama. Sehingga dari bahasa yang diungkapkan secara lisan, kita akan menilai ini orang beradab atau tidak. Ini orang berakhlak atau tidak. Itu bisa kita lihat. Kalau orang itu mengungkapkan kata-katanya dengan kata-kata yang kasar, dengan tulisan yang kasar, menggunakan bahasa apa misalnya yang kasar, saya sampai enggak enak untuk mengungkapkannya, tapi enggak apa-apa, ini sebagai contoh, misalnya bacot. Ya, pernah baca kan? Ada ungkapan-ungkapan. Masa seorang yang katanya dia muslim, ngaji, tapi kok pilihan katanya ya mengelus dada. Apalagi itu ditujukan kepada orang yang dikenal kebaikannya. Falyakul khairan awliyasmut. Kalau misalnya kita tidak bisa berkata dengan baik, ya diamlah. Ya. Diam. Diam lebih selamat. Diam itu akan menjadikan dirinya terjaga. Ketika ia tidak bisa untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang baik, sehingga lebih baik dia diam. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada diri seorang muslim, ia akan senantiasa memiliki adab di dalam pergaulan, adab yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat ke-18. Tiadalah melafadzkan dari satu perkataan kecuali ada malaikat pengawas yang siap mencatat. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seseorang melafadzkan satu bentuk perkataan kecuali ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Artinya bahwasanya ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu dicatat untuk kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk pandai menahan lisan kita. Manakala kita tidak bisa melakukan atau mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang baik, sudah lebih baik diam. Jangan sampai kemudian ungkapan-ungkapan itu justru menjadikan diri orang yang mengucapkannya semakin tersungkur, hina. Hina, terhina dia. Karena orang akan bisa menilai, ah ini kok ucapannya seperti ini. Sudah akhirnya menganggap rendah ini orang. Ya. Akhirnya gak usah ditanggapi, bukan kapasitasnya. Kalimat seperti itu kok ditanggapi. Apalagi kalimat-kalimatnya mengandung hoaks, kedustaan, kebohongan. Wa na'udzubillah. Ya. Maka penting kita memiliki adab yang baik, adab dalam pergaulan, dalam hal ini adalah adab di dalam berbicara. Ya. Anak-anak, santri-santri dilatih berbicara yang baik. Dilatih berbicara yang baik. Yang bicaranya itu berkualitas. Sehingga menunjukkan diri orang yang berbicaranya, ya, dinilai sebagai orang yang berakhlak, beradab. Ini sangat penting sekali. Menjaga lisan untuk tidak mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang buruk, termasuk lisan, yang bahasa lisan bisa digantikan dengan bahasa tulisan di media sosial. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa tulisan hendaknya juga diperhatikan. Jangan sampai kemudian menimbulkan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang tidak pantas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat sedikit tausiah pada kesempatan malam hari ini. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada hal yang salah, saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepadanya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.